Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husayn Al-Ma'rufu Bil-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Kita masih di dalam bab Fil Amri Bil-Ma'ruf Wal-Nahi Anil Munkar. Hadith yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala, Al-Hadithus Sadis, hadith yang ke-6. Qala Rahimahullah An Ummil Mu'minin, dari Ummul Mukminin, Ummul Hakam, Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin, Ummul Hakam, Zainab bintu Jahsh, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an." Bahwa Nabi SAW pernah masuk ke rumah Zainab dalam kondisi ketakutan yang sangat. Yaqulu la ilaha illallah, sambil beliau mengucapkan la ilaha illallah. Wailul lil arab min syarrin qad iqtarab, celaka orang-orang Arab dari kejelekan yang telah dekat. Futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi, hari ini dinding ya'juj dan ma'juj telah terbuka sebesar ini. Wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha, dan beliau mengisyaratkan dengan membulatkan kedua jarinya, yaitu ibu jari dan yang ada di sebelahnya, yakni as-sababah, jari telunjuk. Beliau isyaratkan seperti ini. Wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, sungguh celaka orang-orang Arab dari keburukan yang telah dekat. Hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Beliau isyaratkan demikian. Qala faqultu ya Rasulullah anuhlik wa fina salihun. Lalu aku mengatakan, kata Zainab bintu Jahash, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita banyak orang-orang saleh? Qala na'am idza kathural khabath, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, kalian akan binasa meskipun di tengah-tengah kalian banyak orang-orang soleh. Idza kathural khabath, ketika telah banyak kotoran. Muttafaqun alaih. Hadis ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yakni mengajak seorang kepada kebaikan atau melarang mereka dari kemungkaran. Nabi SAW ketika itu masuk ke rumah salah seorang istri beliau, yakni Zainab bintu Jahsh Ummul Hakam radhiyallahu taala anha. Dan ketika beliau masuk ke rumah Zainab tidak seperti biasanya. Beliau masuk tergesa-gesa dan terlihat ketakutan wajah Rasulullah SAW. Tentu tidak pernah Nabi SAW ketakutan dengan wajah yang berubah demikian dilihat oleh Zainab bintu Jahsh. Tentunya ada sesuatu yang melatar belakangi ketakutan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengucapkan La ilaha illallah. Ini kalimat pertama sebagai pembuka bahwa Nabi SAW beliau mempraktekkan ketika sedang diliputi rasa takut untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagai tahqiqul iman, sebagai penekanan keimanan, penekanan ketauhidan, dan pengokohan ketauhidan itu, serta mengembalikan apa yang terjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan wailun lil arab. Celaka orang-orang Arab. Kenapa beliau sebutkan orang-orang Arab? Karena ketika itu hamilu liwa'il Islam, orang-orang atau kaum yang mereka membawa panji-panji Islam adalah bangsa Arab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam berita ini tentang orang-orang Arab yang mereka membawa panji-panji Islam, bahwa keburukan telah mendekati mereka, keburukan akan datang kepada mereka. Keburukan besar yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang itu, sehingga membuat beliau demikian ketakutan. Dan ternyata memang keburukan yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keburukan yang demikian besar. Apa itu? Dekatnya hari atau masa di mana tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang pernah dibangun oleh Dzulqarnain itu akan hancur dan mereka akan keluar. Ketika Ya'juj dan Ma'juj mereka keluar, maka saat itulah kehancuran dunia dimulai. Saat itulah hari kiamat sudah mulai menunjukkan waktu kedekatannya. Nah, makanya Rasulullah SAW beliau tidak menganggap ringan, meskipun di waktu itu beliau diberikan khabar, dan di sini tidak disebutkan siapa yang membawanya kepada Nabi SAW, tapi itu adalah amrul ghaib. Tentunya kalau perkara ghaib, yang datang membawanya pasti Jibril alaihi salatu wassalam, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala betikkan langsung di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa tahu sebesar apa yang terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj. Dan beliau katakan kepada mereka, keburukan besar itu adalah tembok pembatas Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Beliau lingkarkan antara ibu jari dengan jari telunjuknya, sebesar ini. Sekecil ini kalau mungkin kita anggap, tapi dianggap besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu awal daripada tanda atau isyarat bahwa nantinya penghalang itu, tembok itu akan benar-benar hancur. Dan ketika tembok itu benar-benar hancur, maka yang pertama kali akan berhadapan adalah Jazirah Arab. Kemudian setelah menyampaikan berita ini, Zainab bintu Jahsy yang mendengarkannya, beliau bertanya, ya Rasulullah anahlik wa fina salihun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya keburukan itu akan terjadi, apakah kita juga akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang soleh. Tidakkah orang-orang soleh itu akan menyelamatkan kondisi dunia? Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menegaskan bahwa seorang yang soleh dengan kesolehannya dia akan mampu menyelamatkan dirinya. Dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan selamat dari fitnah-fitnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang soleh. Baik. Tapi ketika jumlah orang soleh tidak hanya satu, mereka banyak. Namun dengan jumlah banyaknya orang-orang soleh itu, terjadi di sekitar mereka al-khobath, kotoran yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada manfaatnya keberadaan mereka orang-orang soleh. Mereka juga akan mendapatkan ta'ummuhumul azab. Azab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bencana yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan mengenai mereka. Bencana itu, musibah itu, azab itu tidak akan memilih ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan di kehidupan dunia ini. Tidak akan memilih hanya orang-orang fajir, hanya orang-orang fahish, hanya orang-orang yang bermaksiat, hanya orang-orang yang berdosa saja yang diambil, tidak, tapi semua yang ada di lingkungan tersebut. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memfokuskan permasalahannya adalah pada lingkungan, pada kondisi lingkungan, di mana ketika lingkungan itu telah terkotori dengan kotoran-kotoran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khabath, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan menyeluruh menimpa suatu kaum tersebut atau daerah tersebut atau lingkungan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita mungkin sudah beberapa kali melewatinya. Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Ayat ini, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, sebagai patokannya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian, itu akan umum yang terkena seluruh manusia, baik orang yang soleh maupun orang yang toleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu," dan takutlah kalian. Fitnatan terhadap satu cobaan besar dari Allah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Fiilnya ditekankan oleh Allah dengan taukid. Ketika fitnah itu terjadi, la tusibanna, dia tidak akan hanya mengenai alladzina zalamu minkum, orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian, khosotan saja, secara khusus tidak, tapi umum kepada semuanya, termasuk orang-orang saleh yang ada di sana. Kenapa? Karena sudah tercampuri, terkotori, dan jumlahnya banyak al-khabath yang terjadi pada mereka. Tayib. Al-khabath yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal khabathu huna yuradu bihi syai'ain. Al-khabath, kotoran yang dimaksud di sini, jika telah terjadi al-khabath pada satu kaum, maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, merata. Nah, al-khabath kata beliau mencakup dua hal. Yang pertama adalah al-af'al atau al-a'mal al-khabithah. Kotoran-kotoran itu adalah amalan-amalan jelek yang dilakukan oleh manusia. Maka penafsiran dengan makna yang pertama ini, jika telah banyak amalan-amalan keburukan, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh suatu kaum, maka mereka terancam akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang lebih besar, meskipun di tengah-tengah mereka ada orang-orang saleh. Baik. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ini maksud dengan al-khabath adalah al-basharu al-khabith, manusianya. Orang-orang yang buruk. Kalau tadi kembali amalan yang buruk, merebak amalan buruk. Kalau ini yang kedua, merebak manusia-manusia yang buruk. Memang dari asalnya mereka adalah seorang yang jelek. Kenapa jelek? Selalu melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah peduli dengan aturan-aturan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika salah satu dari dua ini terjadi pada satu kaum, apakah banyak amalan keburukan yang menyebar di tengah-tengah mereka atau banyaknya manusia-manusia jelek yang ada di tengah-tengah mereka, maka mereka diancam akan didatangkan kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa idza kathuratil a'malul khabithah as-sayyi'ah fil mujtama' walau kanu muslimina fa innahum aradu anfusahum al-halakah. Kalau seandainya terjadi banyak amalan-amalan keburukan fil mujtama', di satu lingkungan, satu komunitas, satu daerah, satu kaum, walau kanu muslimin, meskipun mereka itu adalah kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi membiarkan terjadinya kerusakan di tengah-tengah mereka, aradu anfusahum al-halak, maka kondisinya adalah sama seperti mereka sedang menawarkan dirinya kepada kebinasaan yang akan datang dengan sukarela. Kenapa dengan sukarela? Mereka membiarkan keburukannya terjadi, dan orang-orang yang soleh hanya fokus dengan kesolehan untuk dirinya sendiri, tidak mau peduli dengan lingkungannya. Tapi itu sama saja menawarkan masyarakatnya, menawarkan lingkungannya, menawarkan komunitasnya, menawarkan kaumnya kepada kehancuran yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Walihadza hadzara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min baqa'il yahudi wan nasara wal musyrikin fi jaziratil arab. Masih keterangan beliau. Oleh karena ini, kita pernah tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu memberikan peringatan keras agar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, kaum musyrikin, mereka dikeluarkan dari Jazirah Arab. Yahudi dikeluarkan, dibersihkan dari Jazirah Arab. Nasara dikeluarkan, dibersihkan dari Jazirah Arab. Musyrikin juga dibersihkan dari Jazirah Arab, terlebih lagi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Tidak akan ada di sana orang Yahudi, seorang Nasara, atau seorang musyrik. Tayyib. Qala, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, akhriju al-yahuda wan nasara min jaziratil arab, keluarkanlah oleh kalian Yahudi dan Nasrani keluar dari jazirah Arab. Baik. Dan demikian pula penekanan ini bisa kita lihat ketika Nabi SAW menjelang wafat beliau SAW, termasuk salah satu yang dipesan oleh Nabi SAW adalah masalah ini. Beliau mengatakan, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab, keluarkan semua orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Itu ketika Nabi SAW sakit, dan kita tahu sakitnya Nabi SAW tidak lama sebelum beliau meninggal. Termasuk salah satu yang dipesan oleh Nabi SAW adalah untuk membersihkan jazirah Arab dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan kaum musyrikin. Pun dalam hadis yang lain kita dapatkan Nabi SAW beliau bersabda, la in ishtu la akhrujannal yahuda wan nasara min jaziratil Arab. Kalau seandainya aku masih diberikan izin untuk berumur panjang, maka aku akan keluarkan semua Yahudi, aku akan keluarkan semua Nasara dari jazirah Arab. Taib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dengan tujuan agar jazirah Arab tidak dipenuhi oleh kotoran-kotoran dari apa yang dilakukan oleh Yahudi, dari apa yang dilakukan oleh Nasara, atau juga dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Tayyib. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini hadis yang ke-6. Kita lanjutkan. As-sabi, hadis yang ke-7. Qala rahimallahu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Nabi mengatakan, iyyakum, jauhilah oleh kalian, wal julusa fit turuqat, dari yang namanya duduk-duduk di tepi jalan. Gampangannya bahasa sekarang, jangan nongkrong di pinggir jalan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan kepada para sahabat, iyyakum wal julusa fit turuqat, hati-hati kalian dari yang namanya duduk-duduk di tepi jalan. Faqalu ya Rasulullah malana min majalisina buddun. Lalu ada sebagian mereka yang mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh kami ini tidak mungkin untuk tidak melakukannya. Maksudnya tidak ada pilihan lagi untuk kami tidak melakukannya. Kadang-kadang di satu kondisi kami berkumpul, dan kebanyakan kumpulnya mereka itu di tepi jalan. Ternyata sama saja zaman dahulu dengan zaman sekarang. Orang itu suka kalau duduk-duduk di pinggir jalan dibandingkan tidak di pinggir jalan, di tempat di mana gitu. Kenapa posisi favorit itu mesti di pinggir jalan yang banyak orang lalu lalang? Dan mereka mengatakan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami tidak bisa menghindarinya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa idza abaitum illal majlis, kalau kalian tidak mau kecuali memang harus ada majlis duduk-duduk di pinggir jalan, fa'atu at-tariqa haqqahu, maka berikanlah hak kepada jalan itu. Berikan hak jalan. Jalan punya hak. Kalau harus duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu, mereka bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa itu hak jalan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau mengatakan, hak jalan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang pertama, ada 5, antum catat. Hak jalan ada 5. Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa kafful adza. Yang kedua, menahan gangguan kepada orang-orang yang lewat di jalan itu. Yang ketiga, waraddus salam, menjawab salam. Yang keempat, wal amru bil ma'ruf, mau menegakkan al amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar. Dan yang kelima adalah mau menegakkan nahyun anil munkar. Al amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, nahyun anil munkar, melarang dari kemungkaran. Itu 5 hak jalan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 6229, Al-Imam Muslim nomor 2121. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, beliau melarang kaum muslimin untuk membuat majlis di pinggir jalan. Untuk membuat majlis duduk-duduk ngobrol bercengkerama di pinggir jalan. Dan itu beliau larang dengan iyyakum. iyakum setelahnya pasti wa. Dari setelah wa pasti ada sesuatu yang dilarang. Nah, sighah yang seperti ini adalah sighatu tahdzir. Bukan hanya sekedar larangan, tapi sighatu tahdzir, yaitu larangan dalam bentuk peringatan keras. Larangan dalam bentuk peringatan keras. Maka hukum asalnya tidak diperbolehkan untuk membuat majelis duduk-duduk di tepi jalan. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ يُؤَدِّي إِلَى كَشْفِ عَوْرَاتِ النَّاسِ الذَّاهِبِ وَالرَّاجِعِ وَإِلَى النَّظَرِ فِي مَا يَحْمِلُونَهُ مِنَ الْأَغْرَاضِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ خَصَّةً مِمَّا لَا يُحِبُّونَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَحَدٌ. Hal itu karena yang namanya duduk-duduk di tepi jalan pasti yu'addi ila kashfi auratin nas, akan mengantarkan orang-orang yang duduk-duduk di tepi jalan tadi, mereka bisa mengetahui aurat manusia yang lewat. Aurat itu bukan hanya sekedar badannya, aurat di badan, tapi semua hal-hal yang berasal dari orang yang lalu lalang yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang mereka menganggap malu, misal pas lewat sedang dalam kondisi tertentu, mereka tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tapi karena ada majelis di pinggir jalan, orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, tersingkap, akhirnya tahu. Nah, kebanyakan seperti itu. Namanya orang keluar macam-macam kebutuhannya. Yang membuat mereka keluar dari rumah itu macam-macam. Maka jangan sampai kita ini ya tatolak, terlalu mengangkat pandangan, melihat, oh fulan lewat tadi pakai kaos, pakai celana, oh fulan lewat tadi beli ini, beli itu, sampai tahu yang dibawa itu apa. Nah, ini yang disebut auratun nas fit thoriq, auratnya manusia di jalan. Qala wa ilan nadhari fima yahmilunahu minal aghrad, dan itu juga akan mengantarkan orang-orang yang suka duduk-duduk di pinggir jalan tadi, matanya akan terbiasa memandangi apa-apa yang dibawa oleh orang yang lewat. Allati qad takunu khassatan, barangkali itu sesuatu yang orang lewat itu tidak suka kalau dilihat orang lain, atau tidak suka kalau diteliti oleh orang lain. Wa rubbama yufdi aidan ilal kalam wal ghibah, dan sering juga akhirnya itu menjadi bahan pembicaraan dan kemudian mengantarkan mereka untuk ghibah, menghibahi satu orang yang lewat. Ada orang lewat lagi, karena matanya tidak terjaga, pandangannya tidak dijaga, tahu jadi bahan pembicaraan lagi, jadi bahan ghibah lagi, dan seterusnya. Al-muhim annal julus ala turuqat yu'addi ila mafasid. Intinya banyak mafsadah, banyak hal-hal negatif yang akan didapatkan ketika seseorang itu suka duduk-duduk di tepi jalan. Tapi kalau seandainya memang ada majelis yang biasa mereka lakukan, dan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagian dahulu juga demikian, majelis mereka ada di tepi jalan, maka kalau seandainya itu harus dan tidak bisa menghindarinya, berikanlah, minimalnya berikanlah yang namanya hak jalan, lima hak jalan yang disebutkan oleh Nabi SAW di atas tadi. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ghaddul basar adalah antaghaddu absarakum amman yamurru sawa'un kana rajul aw imra'ah. Menundukkan pandangan itu diperintahkan oleh orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan tadi kepada siapapun yang lewat. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, umum. Karena perintah Nabi SAW untuk menundukkan pandangan umum, maka mencakup siapapun, bukan hanya wanita. Kalau wanita memang hukum asalnya, mau antum duduk-duduk di pinggir jalan atau bertemu dimanapun, ghaddul basar itu wajib. Menundukkan pandangan wajib bagi laki-laki ketika ada wanita yang lewat, atau demikian juga wanita ketika ada laki-laki yang lewat. Hukum asalnya pada muamalah mereka, ghaddul basar, masing-masing menundukkan pandangan. Nah, ketika ini disebutkan oleh Nabi SAW, termasuk hak jalan adalah orang-orang yang duduk-duduk di tepi jalan tadi harus menundukkan pandangan umum, mencakup baik laki-laki maupun perempuan yang lewat. Supaya apa? Supaya tidak membiasakan matanya untuk terlalu apa namanya jauh mencari-cari kondisi saudaranya. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau seandainya ini sifatnya umum, laki-laki maupun perempuan, maka seharusnya diperhatikan oleh orang-orang yang biasa bermajelis di tepi jalan. Jangan siapapun yang lewat itu dilihat, lewat dari utara dilihat sampai ke selatan, ada yang lewat dari selatan lagi dilihat lagi sampai ke utara. Itu bukan termasuk memberikan hak jalan, baik yang lewat laki-laki maupun perempuan ataupun anak-anak atau orang tua. Siapapun yang lewat, jangan kemudian mengikutkan pandangan kepada mereka. Ya tetap antum berbicara, fokus saja pada pembicaraan, jangan matanya kesana kemari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wakaful adha, menahan gangguan dari jalan. Kaful adha ada dua hal, yakni kaful adhal qawli dan kaful adhal fi'li, menahan gangguan yang berupa ucapan dan perbuatan. Dua-duanya diperhatikan. Al-adhal qawli, gangguan yang berupa ucapan, adalah ketika ada seorang yang lewat tadi, laki-laki apalagi perempuan, maka jangan bermudah-mudahan mengucapkan sesuatu, mengomentari orang yang lewat. Mengomentari orang yang lewat, atau kemudian menjadikan orang yang lewat sebagai bahan pembicaraan. Atau yang lebih jauh daripada itu, menjadikan seorang yang lewat tadi sebagai bahan ghibah. Bahan pembicaraan belum tentu ghibah. Tapi kalau ghibah, itu berarti kamu membicarakan aibnya. Jadi bahan pembicaraan untuk membahas aib-aib orang yang lewat tadi. Oh, saya kenal si fulan itu begini begini begini begitu. Ada pembahasan akhirnya jatuh pada ghibah karena sebab apa? Melihat seorang yang lewat. Nanti ada yang lewat lagi, oh fulan bawa apa ya begini begitu. Akhirnya jadi bahan pembicaraan lagi. Oh, saya tahu kemarin begini begini. Sesuatu yang harusnya tidak dibicarakan dari kehormatan-kehormatan mereka malah dibicarakan. Taib, ini yang pertama, adzal qauli. Yang kedua, al adzal fi'li, gangguan yang berupa perbuatan. Dan macam-macam gangguan berupa perbuatan tadi. Intinya dengan perbuatanmu kamu mengganggu orang yang lalu lalang. Misal majelis itu atau bercengkramanya antum agak ke tengah jalan sehingga mengganggu jalan mereka. Atau parkir sepeda motornya agak nengkreng di tengah jalan. Intinya mengganggu dengan apa namanya perbuatan kita. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah yang kedua. Kemudian yang ketiga, hak jalan yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Hukum asalnya dalam syariat, orang yang lewat itu adalah yang pertama memulai memberikan salam kepada orang yang duduk. Jadi seorang yang lewat, melewati satu kaum, ucapkan salam. Nah, termasuk hak jalan ketika ada orang yang lewat mengucapkan salam kepada kita, wajib untuk menjawab salam tersebut. Atau kalau misalnya orang itu lupa lewat tidak salam, boleh kita mendahulunya salam? Boleh, silahkan. Termasuk hak jalan, kamu salam kepada dia. Tidak harus selalu yang lewat saja yang memberikan salam, tidak. Tapi awalnya seperti itu. Kalau antum duduk-duduk ada yang lewat, tunggu dulu sampai dia mengucapkan salam. Jangan dari jauh sudah assalamualaikum, yang duduk duluan yang memulai. Asalnya adalah dia yang lewat yang harus memulai. Tunggu dulu sampai dia dekat dengan antum, salam. Kalau ternyata tidak salam, boleh antum balas salam. Jangan kita salam terlebih dahulu orang yang duduk-duduk ini. Biarkan orang yang lewat itu terlebih dahulu mengucapkan salam. Ketika mereka mengucapkan salam, maka jawablah salam mereka. Taib. Rabi'an yang keempat, al-amru bil ma'ruf, selalu memperhatikan untuk memerintahkan orang lain kepada kebaikan. Dan yang kelima, wa nahyu anil mungkar, mau untuk selalu mengingatkan orang lain, melarang orang lain dari kemungkaran. Pembahasan panjang tentang ini sudah kita bahas pada hadith-hadith sebelumnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ats-Tsamin, hadis yang berikutnya, yang ke-8. Qala an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajul. Beliau pernah melihat ada cincin emas di tangan seorang laki-laki. Laki-laki mengenakan cincin dari emas. Fa naza'ahu fa tarahahu. Lalu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicabut cincin itu dari tangan laki-laki tadi dan dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cincin emas. Qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, salah seorang dari kalian sengaja dia mengambil sepotong api neraka kemudian dia letakkan di tangannya. Baik, itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan sengaja mengambil sepotong api neraka diletakkan di tangan? Baik. Faqila lirajul ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu, ada orang-orang mengucapkan kepada laki-laki tadi, khudh khatamaka intafi' bihi. Ambil cincinmu itu dan gunakan dia. Maksudnya tidak dipakai tapi kan bisa bermanfaat dong, itu cincin. Cincin emas, bukan besi, bukan perak, bukan tembaga. Cincin emas, ambil cincin itu, barangkali bisa kamu ambil manfaatnya dengan dijual kah atau yang lain-lain. Tapi kata laki-laki tadi, la wallah, tidak demi Allah, la akhuduhu abadan, sungguh selama-lamanya aku tidak akan mengambil cincin itu. Waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuang cincin tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Artinya apa? Cincin tadi ditinggalkan oleh laki-laki itu. Terserah mau diambil orang, terserah. Saya tidak akan pernah mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu, dia tidak marah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi dan diambil cincin itu. Kemudian dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, dia tinggalkan cincin itu di jalan, tidak lagi diambil. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini contoh dari laki-laki tadi, tidak disebutkan siapa namanya dan itu tidak memberikan mudharat. Intinya kita ambil hikmah dari apa yang terjadi pada laki-laki tadi. Laki-laki ini memberikan contoh ketika mendapatkan nasihat. Dan kalau kita lihat zahir daripada hadis ini, seakan-akan Nabi SAW bertindak terlalu tegas. Karena beliau langsung mendatangi orang itu dan langsung diambil cincinnya kemudian dibuang. Tapi dengan cara nasihat yang bagaimanapun itu tidak kemudian berarti ketika nasihat tersebut betul-betul membawa kebaikan bagi orang yang diberikan nasihat. Jadi jangan sebetulnya, jangan melihat bagaimana cara orang menasihati kita, tapi lihat manfaat apa dari nasihat yang diberikan kepada kita. Laki-laki ini mencontohkannya demikian. Dia tidak marah ketika Nabi menghampiri laki-laki tadi secara tiba-tiba, kemudian mengambil cincinnya, kemudian membuangnya, lantas diberikan nasihat di tempat itu. Langsung dilihat banyak orang. Dan juga beliau laki-laki tadi sepenuhnya menerima nasihat tadi karena untuk kebaikan dirinya sendiri. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Munawi rahimahullah ta'ala di dalam bab Al-Amru Bil-Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar. Penunjukannya jelas bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh ketika ada seorang yang melakukan kemungkaran untuk segera mengingkari kemungkaran tersebut. Tayyip. Di sini kemungkaran yang dilakukan oleh laki-laki yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas adalah menggunakan emas. Yang mana hukum asal menggunakan emas bagi laki-laki itu haram. Dan juga disebutkan kalau kita melihat dari sisi fikihnya, larangan memakai emas itu umum untuk laki-laki dan wanita, hukum asalnya. Larangan memakai emas itu umum untuk laki-laki dan wanita. Tetapi kemudian untuk wanita dikecualikan hanya pada apa? Perhiasan. Hanya pada perhiasan. Jadi wanita boleh memakai emas itu terbatas pada perhiasan. Entah itu cincin, entah itu kalung, entah itu anting-anting, entah itu gelang kaki atau jenis perhiasan yang lainnya. Adapun selain daripada itu, mereka tetap diharamkan. Contoh, menggunakan emas sebagai apa namanya tempat makan atau gelas dari emas, jangan beralasan emas haram untuk laki-laki. Wanita boleh pakai emas terus dia minum dengan gelas yang terbuat dari emas, atau gelasnya tidak terbuat dari emas tapi ada lapisan emas, atau gelasnya terbuat dari selain emas dan perak tapi ada aksesoris yang dari emas asli, itu tidak diperbolehkan semuanya. Wanita hanya diperbolehkan memakai emas pada perhiasan-perhiasan saja, terbatas pada itu saja. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-18, "Awa may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Ataukah man apa namanya yunasya kepada manusia yang dia tumbuh fil hilyah dalam perhiasan. Yang dimaksud man yunasya fil hilyah adalah wanita. Wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan wanita itu adalah manusia yang fil khisami ghairu mubin, kalau berbicara selalu tidak jelas. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Yani an-nisa, yang dimaksud dalam ayat tadi kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah wanita. Wanita itu yunsya'na fil hilyah, adalah makhluk yang memang tercipta dan tumbuh dekat dengan yang namanya perhiasan. Qala wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dia ketika bertengkar, bercengkrama, berbicara ghairu mubin, tidak jelas. Kata beliau ai ayyatun latufsah, enggak fasih. Maksudnya apa? Ya memang tabiat wanita itu suka perhiasan dan cerewet biasa itu. Qala ala kulli hal adz-dzahab yahtaju ilaihi an-nisa litajammul lil azwaj. Intinya emas diperbolehkan bagi wanita hanya untuk sebagai perhiasan. Terlebih lagi ketika dia memiliki, sudah memiliki suami, maka perhiasan-perhiasan tadi diperuntukkan untuk suaminya, bukan terbalik. Di rumah emasnya disimpan, ketika keluar rumah emasnya dipakai. Itu kesalahan. At-tahalli bizinah tadi, berhias dengan perhiasan yang diperbolehkan untuk wanita adalah mereka berhias di hadapan suaminya, termasuk juga emas-emasan yang dipakai tadi, baik cincin, kalung, anting-anting ataupun yang lainnya. Pakai itu di hadapan suami, bukan di hadapan orang lain. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, kemungkaran yang dilakukan oleh seorang tadi. Maka Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, melihat dari zahir hadis ini, kata beliau wa fi hadzal hadithi dalilun ala isti'mal asy-syiddati fi taghyiril munkar idza da'atil hajatu ila dzalik. Di dalam hadis ini terdapat dalil diperbolehkannya isti'mal asy-syiddah, untuk menggunakan, saya terjemahkan saja letterlek, kekerasan dalam mengingkari atau mengubah kemungkaran. Idza da'atil hajatu ilaihi, kalau itu dibutuhkan. Baik. Jadi diperbolehkan, bukan mutlak dakwah harus hikmah. Hikmah itu berarti tidak menggunakan ketegasan. Baik. Kalau suatu waktu diperlukan ketegasan atau yang lebih lagi mau dibahasakan kekerasan, kalau itu memang dibutuhkan boleh untuk dipakai. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini beliau juga melakukannya demikian. Tidak dilihat dulu kemudian dipanggil si fulan, ta'al kemari, duduk, ditanya dulu, itu cincin milik siapa? Kenapa kamu pakai? Seterusnya, tidak. Oleh Nabi langsung didatangi, langsung diambil dari tangannya, dicabut. Tentunya enggak permisi dulu, afan, coba tangan antum. Langsung dicabut oleh Nabi SAW, langsung dibuang. Baik. Tegas. Kenapa demikian? Da'atil hajah. Karena memang diperlukan. Barangkali Nabi SAW sudah tahu siapa orang ini. Dan ketika Nabi SAW melakukan demikian, orang ini tidak akan marah. Orang ini tidak akan sakit hati dan seterusnya. Dan memang aslinya seperti itu. Ketika ditinggal pergi oleh Nabi SAW, sama sekali orang ini tidak mengeluh. Bahkan dia bersyukur diingatkan oleh Nabi SAW tentang cincin emas yang dia pakai tadi. Dan dia juga tidak mau untuk mengambil cincin emas tersebut. Meskipun itu boleh kalau seandainya dia ambil, dia jual atau dia berikan kepada istrinya. Manfaat yang lain yang bukan untuk dipakai oleh dirinya lagi. Tapi dia tidak mau. Sesuatu yang telah dibuang oleh Nabi SAW tidak akan pernah lagi aku ambil. Tayyip. Ini faedah yang pertama. Tayyip. Sebelumnya masyaAllah rahimani wa rahimakumullah, pada hukum yang seperti ini, mengingkari kemungkaran atau mengubah kemungkaran ini disesuaikan dengan kondisi. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membaca situasi dan kondisinya. Ketika kita akan mengingkari kemungkaran, lihat kemungkaran apa yang dilakukan, kemudian siapa yang melakukannya, kemudian bagaimana cara saya mengingkarinya, kemudian kapan waktu yang tepat untuk mengingkarinya. Tidak semua yang namanya mengingkari kemungkaran itu dengan satu cara, tidak semua dengan satu metode, tidak semua dengan satu waktu yang sama, dan seterusnya. Artinya masing-masing punya situasi, kondisi, dan kita dalam usaha untuk mengingkari kemungkaran atau mengubah kemungkaran yang terjadi harus jeli melihat hal-hal tersebut di atas tadi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, wa fi hadza aidan dalilun ala jawazi itlafi ma yakunu bihil munkar. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bolehnya untuk menghilangkan sesuatu yang bersumber darinya kemungkaran. Lebih ringkasnya, diperbolehkan untuk menghilangkan semua sumber kemungkaran. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarahahu lamma naza'ahu min yadihi wa lam yaqul lahu khudhu wa a'tihi ahlak. Dari mana kita ambil? Dari perbuatan Nabi SAW. Begitu setelah beliau melepas cincin itu dari laki-laki tadi, beliau tidak kemudian mengatakan ini tidak boleh kamu pakai karena ini emas, ambil bawa pulang berikan kepada istrimu, atau ambil bawa ke pasar jual. Tidak. Tapi oleh Nabi SAW dibuang, dan namanya buang tidak mungkin dekat seperti ini, pasti dilempar jauh. Nah, itu bentuk yang namanya itlaf mayakunu bihi al-mungkar, menghilangkan sesuatu yang bersumber darinya kemungkaran. Tapi kembali lagi kepada faedah yang sebelumnya, kita harus jeli, harus pandai-pandai dalam mengingkari atau mengubah satu kemungkaran yang terjadi. Tayyib. Yang berikutnya, wa fi hadza dalilun ala anna lubsa dhahabi mujibun lil adzabi bin nar. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa memakai emas bagi laki-laki atau bagi wanita selain pada perhiasan, mujibun lil adzabi bin nar, akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman masuk ke dalam neraka. Hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membuang cincin emas laki-laki tadi, beliau mengatakan ya'midu ahadukum. Kenapa salah seorang di antara kalian sengaja ila jamratin min nari fayadhauha fi yadihi, mengambil sepotong api neraka lalu dia letakkan di tangannya. Digambarkan cincin emas itu sebagai potongan dari neraka. Berarti emas ketika dipergunakan dan melanggar aturan syariat itu bisa mendatangkan ancaman seorang yang melanggarnya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang berikutnya, wa min fawaidi hadzal hadits aidan bayanu kamal sidqis sahabati fi imanihim. Dalam hadits ini juga bisa kita ambil faedah tentang kesempurnaan kejujuran iman para sahabat. Kesempurnaan kejujuran iman para sahabat. Imannya, kejujuran dalam imannya sempurna. Jadi itu tingkat yang lebih, bukan hanya imannya saja tapi kejujuran dalam imannya sempurna. Bagaimana ketika mereka seperti apapun diingkari oleh seseorang dari kemungkaran yang mereka lakukan, mereka tunduk dengan itu, mereka menerima dengan itu, tidak melihat bagaimana cara orang yang mengingkari kemungkaran itu untuk mengubah kemungkaran yang dia perbuat. Dia melihat hasilnya. Oh, kalau memang ini kebaikan, saya tidak tahu, saya tidak melihat, saya tidak peduli bagaimana cara mereka mengubah kemungkaran itu. Yang penting adalah kebaikan yang akan dihasilkan saat kemungkaran itu diingkari. Ini masyaallah rahimani rahimakumullah, kalau tidak bersumber dari jujurnya keimanan mereka, tentu mereka akan menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu akan berbeda kondisinya. Tapi karena dengan keteguhan keimanan mereka dan jujurnya keimanan mereka, ketundukan mereka terhadap Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka hanya memperhatikan dan justru bersyukur ketika kemungkaran itu dihilangkan dari dirinya. Bersyukur Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang cincin emas tadi. Baik. Yang terakhir, wa min fawaidi hadzal hadits aidan annal insana yasta'milul hikmata fi taghyiril munkar. Dianjurkan seorang itu hikmah ketika akan mengingkari atau mengubah satu kemungkaran. Nah, hikmah yang di sini ini sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi, disesuaikan dengan kondisinya, siapa yang dihadapi, apa yang diperbuat, kapan waktunya, dan bagaimana caranya. Kita masih belum lama mengingat hadis tentang seorang A'rabi, seorang Arab Badui yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid dan dia kencing di salah satu pojokan masjid. Tayyib. Bandingkan dengan laki-laki ini. Cara Rasulullah SAW mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Demikian kerasnya, demikian tegasnya. Tapi ketika berhadapan dengan Arab Badui, kemungkarannya besar. Dia sengaja kencing di pojok masjid. Dahulu belum keramik begini masjidnya. Masih pasir. Dia kencing di situ. Para sahabat melihat ada A'rabi ini, orang Badui ini kencing di pojok masjid, mereka segera mengingkarinya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan, tahan. Biarkan dia. Biarkan dia menyelesaikan kencingnya sampai selesai kencing di situ. Sudah selesai, sudah puas, pergi si Badui ini dipanggil baru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kencing, beliau tidak marahi Arab Badui tadi. Dipanggil, kemudian didudukkan, diberikan nasihat, "Inna hadzal masjid la tasluhu fihi syai'un min hadza." Masjid ini tidak layak untuk diberlakukan seperti itu. Artinya masjid bukan tempat buang hajat. Masjid itu adalah tempat untuk berzikir, tempat untuk begini, diberikan ilmunya secara lembut oleh Nabi SAW kepada Arab Badui tadi. Sampai kemudian sang Badui ini karena saking takjubnya dengan metode Nabi SAW dalam mengingkari kemungkaran yang dia lakukan dalam kondisi dia tidak tahu, dia mengatakan, "Allahummarhamni wa Muhammadan." Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. "Wala tarham ma'ana ahadan." Jangan rahmati selain daripada kami. Kenapa? Karena para sahabat tadi segera bereaksi begitu melihat Arab Badui ini buka celana kencing di situ. Bayangkan kalau seandainya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas, langsung disebut namanya, "Hai Badui," dari jauh. Kemudian kaget dia. Kemudian lari kemana-mana. Itu air kencingnya kira-kira bagaimana ceritanya? Makin tidak karuan kemana-mana. Nah, ini perbedaan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menyimpulkan hikmah dalam mengingkari kemungkaran, hikmah dalam usaha untuk mengubah satu kemungkaran yang terjadi. Masing-masing ada porsinya, masing-masing disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, tidak bisa dipukul rata. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.